Tahu lagunya? Suaranya yo. Riko lang pergi, mengubah Riko hangat. Hai. Mong ayang ayang Riko, ayang ayang Riko hang keman dong nong nyatane Riko ninggalno.